السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Pengantar Ilmu Waris. Dan setelah kita menyelesaikan beberapa keterangan seputar masalah wasiat, berikutnya kita akan belajar tentang masalah ilmu faraidnya. Sebelum kita belajar tentang masalah ilmu faraid, ada beberapa catatan yang akan kita berikan dalam rangka memotivasi kita untuk semakin serius dalam belajar ilmu faraid. Yang pertama adalah tentang keutamaan ilmu faraid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ilmu faraid dalam Al-Qur'an. Dan ini saya sebutkan sebagai poin yang pertama untuk menunjukkan motivasi mempelajari ilmu faraid. Pertama, Allah sendiri yang menjelaskan ilmu waris dalam Al-Quran. Allah sebutkan beberapa aturan dan ketetapan tentang pembagian harta pusaka, harta peninggalan. Sehingga mempelajari ilmu waris sama dengan mempelajari keputusan dan ketetapan Allah terkait harta peninggalan. Dan insya Allah nanti kita akan sediakan satu bab khusus yang kami beri judul Bersama Ayat-Ayat Warisan. Kita akan menggali beberapa pelajaran dari ayat-ayat tentang warisan. Kemudian yang kedua, setelah Allah menjelaskan pembagian warisan, Allah menyebutkan janji dan ancaman. Janji surga bagi orang yang mengikuti hukum Allah. Sebaliknya ancaman neraka bagi yang tidak mau mengikuti hukum Allah. Artinya, mempelajari ilmu waris berarti mengenal salah satu di antara jalan menuju surga dan menjauhi salah satu sumber ancaman untuk menuju neraka. Karena ketika di situ ada janji dan ancaman, berarti kita perlu tahu apa sebab agar janji itu bisa kita dapatkan dan apa sebab agar kita bisa terhindar dari ancaman tersebut. Ini yang kedua. Wasalis yang ketiga, mengamalkan sebuah hadis, meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau, "Ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi." وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. Wahai Abu Hurairah, ta'allamul fara'id. Pelajarilah ilmu fara'id. وَعَلِّمُوهَا. Dan ajarkanlah ilmu fara'id. فَإِنَّهُ نِسْفُ الْعِلْمِ. Karena fara'id itu setengah ilmu. وَهُوَ يُنْسَى. Dan ilmu ini banyak dilupakan. وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. Dan ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun diriwayatkan oleh Al-Dzahabi, Ibnul Mulaqqin, dan demikian pula Imam Al-Albani rahimahumullahul jami'. Meskipun hadis ini paling sering disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan tentang keutamaan ilmu faraid. Kita akan lihat keterangan hadis. Ilmu faraid disebutkan dalam hadis ini sebagai nisful ilmi, setengah ilmu. Kenapa disebut sebagai setengah ilmu? Karena sesuatu jika dihadapkan dengan lawannya, maka dia menjadi setengahnya. Sesuatu jika dihadapkan dengan lawannya, berarti itu adalah setengahnya. Ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, qawlu la adri nisful ilmi, orang mengucapkan saya enggak tahu, itu adalah bagian dari setengah ilmu. Kenapa ucapan tidak tahu setengah ilmu, padahal dia ngomongnya enggak tahu? Karena dia dihadapkan dengan lawannya. Setengahnya tahu, setengahnya tidak tahu. Sehingga ketika orang mengatakan saya tidak tahu, berarti itu adalah setengah ilmu. Kalimat ini diriwayatkan dari Umar bin Ibnu Abdul Aziz, disebut sebagai setengah ilmu. Ucapan la adri, saya enggak tahu, disebut sebagai setengah ilmu. Karena sesuatu jika disandingkan dengan lawannya, maka dia menjadi setengahnya. Dan kondisi manusia itu hanya ada dua, antara tahu dan tidak tahu. Baik. Dari sini kita bisa memahami, kenapa Nabi SAW dalam hadis ini, atau kenapa dalam hadis Abu Hurairah ini disebutkan, bahwa ilmu faraid adalah setengah ilmu, karena urusan manusia dibagi menjadi dua. Pertama, urusan ketika dia masih hidup, dan yang kedua, urusan ketika dia telah mati. Ketika ilmu faraid ini berbicara tentang urusan setelah kematian, maka dia disebut sebagai ilmu atau disebut sebagai setengah ilmu. Karena jika sesuatu itu dihadapkan dengan lawannya, maka dia menjadi setengahnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ada juga yang mengatakan ilmu faraid disebut sebagai nisful ilmi, sebagai setengah ilmu. Dilihat dari sebab kepemilikan harta yang ada pada diri manusia. Sebab kepemilikan harta itu ada dua. Pertama, ada sebab kepemilikan di bawah kendali manusia, yang disebut dengan sababul milkil ikhtiyari. Sebab kepemilikan yang ikhtiyari, yang dia di bawah pilihan manusia. Seperti jual beli, hibah, wasiat, dan seterusnya. Yang kedua, ada sebab kepemilikan yang sifatnya otomatis, ijbari. Artinya tidak perlu akad, tidak perlu ada pernyataan, karena sifatnya otomatis. Beda dengan hibah, wakaf, wasiat, jual beli, apalagi akad-akad yang sifatnya komersil. Di situ harus ada pernyataan, baik secara lisan maupun non-lisan, yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, yang disebut dengan sigat. Namun kalau waris, tidak perlu ada seperti itu. Karena dia sifatnya ijbari. Dan sesuatu yang sifatnya ijbari, yang artinya bersifat otomatis, di bawah atau di luar kendali manusia, maka sebab kepemilikannya berarti berlawanan dengan sebab kepemilikan ikhtiari. Dan sekali lagi, sesuatu jika dihadapkan dengan lawannya, maka dia menjadi setengahnya. Baik. Ilmu waris atau warisan itu kenapa disebut otomatis? Andai ada orang tua yang dia mengatakan kepada anaknya, dia punya misalnya beberapa anak, lalu dia mengatakan kepada salah satu anaknya, karena dia sakit hati, anak ini durhaka, dia mengatakan, kamu anak durhaka, sudah tidak saya akui sebagai anak. Nanti kalau bapak mati, kamu nggak dapat warisan. Kemudian bapaknya meninggal. Apakah anak yang tidak diakui sebagai anak tetap dapat warisan? Jawabannya dapat warisan. Karena tidak ada istilah menghilangkan status anak. Sehingga, sekalipun dia sudah disebut bukan anaknya, tidak diakui oleh bapaknya bukan anaknya, maka status anak tetap anak. Nggak ada istilah mantan anak. Anak selamanya akan jadi anak. Karena yang namanya nasab tidak bisa dihilangkan. Sehingga dia di luar kendali manusia, dan itulah pembagian warisan. Baik. Kemudian, dalam hadis di atas juga disebutkan, wahuwa yunsa, ilmu waris itu yang paling cepat dilupakan. Karena sedikit orang yang mau mempelajarinya. Dan salah satu di antara sebabnya adalah, ilmu waris termasuk di antara ilmu yang melibatkan perhitungan, Dan matematika itu termasuk di antara ilmu yang kurang disukai oleh masyarakat. Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Ashin Shawari, dan beliau termasuk salah satu ulama Syafi'iyah. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Muhammad Ashin Shawari, salah satu ulama Syafi'iyah yang memiliki banyak perhatian dalam masalah ilmu faraid dan matematika. Az-Zirikli, yang salah satu tokoh yang banyak mengutip tentang biografi-biografi para ulama, menyebutkan bahwa Ashin Shawari memiliki sekitar 5 karya dalam masalah faraid dan matematika. Ashin Shawari dalam Al-Fawaid Ashin Shawariyah menyebutkan, "Lamma kana ilmu al-faraid may yashtaghilu bihi qalil litawaqqufihi ala ilmi al-hisab." Orang yang belajar ilmu faraid itu sedikit karena dia melibatkan ilmu hitung-hitungan. Wa tasya'u bi masailihi, dan banyak cabang-cabangnya. Ya. Wa irtibati ba'dihi bi ba'din, saling terkait antara satu dengan yang lain. Kama fi masail jidd, atau kama fi masail jaddi wa ghairihi. Sebagaimana pembagian waris ketika ada kakek atau yang lainnya. Maka kana urdatan lin nisyan. Maka pantas saja jika ilmu ini mudah untuk dilupakan. Fali ajli hadza hatha sallallahu alaihi wasallam ala ta'allumihi wa ta'limihi. Karena alasan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih motivasi agar kita mempelajarinya dan mengajarkannya kepada yang lain. Baik, sekali lagi, sekalipun hadis ini dhaif, namun para ulama menjadikannya sebagai salah satu di antara dasar motivasi untuk mempelajari ilmu faraid. Di samping itu, terdapat beberapa riwayat dari para sahabat yang menganjurkan untuk belajar ilmu faraid. Di antaranya, pertama, keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ta'allamul faraidah fa'innaha min dinikum. Pelajarilah ilmu faraid, karena ini termasuk bagian dari agama kalian. Dalam riwayat yang lain, Umar mengatakan, ta'allamul faraid wan nahwa wa sunnah kama tata'allamul Qur'an. Pelajarilah ilmu faraid, ilmu nahwu, dan pelajarilah sunnah. Maksudnya hadis-hadis Nabi SAW, kama tata'allamuna al-Qur'an, sebagaimana kalian belajar Al-Qur'an. Dan ini motivasi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga keterangan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa la yuhsinul fara'idha kamathali burnus la ra'salahu." Perumpamaan antara orang yang pintar Qur'an tapi enggak ngerti faraid itu seperti burnus. Burnus itu seperti jaket hoodie. Jaket yang ada tutup kepala. Seperti burnus yang tidak punya tutup kepala. Jadinya tetap bisa dipakai, namun kurang sempurna. Karena tutup kepalanya tidak ada. Wallahu a'lam. Semoga motivasi ini bisa mendorong kita untuk lebih serius dalam mempelajari ilmu waris. Meskipun kembali lagi tadi, bahwa di antara ilmu yang banyak orang kurang berminat dalam mempelajarinya adalah ilmu faraid. Dan pertimbangannya, karena ilmu ini banyak melibatkan antara satu dengan yang lain, saling berkaitan. Dan yang kedua, melibatkan perhitungan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian ilmu waris. Dalam bahasa Arab, warisan disebut dengan al-irsu. Al-irsu. Yang artinya adalah peninggalan orang dahulu yang diterima oleh masyarakat generasi setelahnya. Peninggalan orang dulu yang diterima oleh masyarakat generasi setelahnya. Sehingga dalam makna bahasa, warisan bisa bentuknya harta, bisa juga bentuknya budaya. Bahkan sampai budaya itu juga bagian dari warisan. Termasuk juga ajaran dan ilmu. Ajaran, ilmu, itu juga bagian dari warisan. Sehingga objek warisan itu ada yang fisik, ada yang non-fisik. Yang fisik seperti harta, properti, dan seterusnya. Yang non-fisik, ya, ajaran, ilmu, termasuk juga budaya. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Dawud dan Sulaiman alaihimassalatu wassalam. Allah berfirman, wa waritha Sulaimanu Dawud. Sulaiman mendapatkan warisan dari ayahnya, yaitu Dawud. Para ulama menegaskan bahwa warisan yang dimaksud dalam ayat ini bukan warisan harta. Tapi warisan yang dimaksud dalam ayat ini adalah warisan ilmu dan kenabian. Termasuk juga kerajaan. Karena yang mendapatkan warisan dari kerajaannya Dawud adalah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ibnul Jauzi menjelaskan ayat di atas dan beliau mengatakan, waritha an-nubuwata wa ilmahu wa mulkahu wa kana li Dawud 19 dhakaran fa khussa Sulaimanu bidzalika walau kanat warathatu malin lakana jami'u auladihi fiha sawa. Kata Ibnul Jauzi, makna firman Allah waritha Sulaimanu Dawud, Sulaiman mendapatkan warisan dari Dawud, maksudnya adalah Sulaiman mendapatkan warisan dari Dawud berupa kenabian, ilmunya, dan kerajaannya. Dan warisan kerajaan itu tidak tercela. Karena Dawud punya banyak anak, disebutkan oleh Ibnul Jauzi, Nabi Dawud punya 19 anak laki-laki. Beliau punya 19 anak laki-laki. Dan istrinya banyak. Nabi Dawud alaihissalatu wassalam punya 19 anak laki-laki. Enggak mungkin jadi raja semuanya setelah beliau meninggal. Maka siapa yang jadi raja pasca Dawud? Berarti dia mendapatkan warisan kerajaan dari Dawud. Sehingga di sini dikhususkan, hanya disebut Sulaiman. Kenapa? Karena dia mendapatkan warisan yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain. Itulah warisan kenabian, kerajaan, dan ilmu. Andaikan warisannya berupa harta, tentu semua anak Dawud juga memiliki warisan yang sama sebagaimana Sulaiman. Sehingga kenapa dikhususkan Sulaiman? Padahal anak Dawud yang lain juga dapat. Nggak ada sisi istimewanya. Makanya jamaah, yang lebih penting dari peninggalan orang tua bukan harta. Tapi yang lebih penting adalah ajaran dan ilmu yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Karena kalau warisan yang paling penting adalah harta, orang kafir pun meninggalkan harta. Nggak ada bedanya antara muslim dengan kafir. Ada yang lebih tinggi lagi. Warisan ilmu, warisan pesan-pesan moral, warisan-warisan yang bentuknya adalah kebaikan dari sang ayah, dari sang ibu kepada anak-anaknya. Itulah warisan yang derajatnya lebih tinggi. Dan itulah warisannya Nabi. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyebutkan, inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathul ilma. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan dinar maupun dirham, namun nabi itu meninggalkan warisan ilmu. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang mati meninggalkan warisan ilmu, Maka ajarkan ilmu kepada masyarakat sebisanya. Sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tayyib jamaah, itulah warisan yang derajatnya lebih tinggi. Dibandingkan sebatas warisan harta. Keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Ibnu Katsir. Ketika beliau menjelaskan tentang makna firman Allah, wa waritha Sulaimanu Dawud, Ibnu Katsir mengatakan, ay fil mulki wan nubuwa. Maksudnya adalah Dawud meninggalkan warisan kerajaan dan kenabian. Walaysal muradu warathatal mal. Dan bukan maksudnya warisan harta. Idh law kana kadhalik, karena jika maksudnya warisan harta, lam yakhussa Sulaiman wahdahu min baini sa'iri auladi Dawud. Maka Allah tentu tidak akan menyebutkan Sulaiman saja, sementara Allah tidak menyebutkan anak-anaknya Dawud yang lain. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para nabi tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta. Namun beliau meninggalkan warisan dalam bentuk ilmu. Peninggalannya nabi dalam bentuk ilmu. Baik yang bentuknya ucapan, budi pekerti yang baik dalam perbuatan, sunnah-sunnah sehari-hari, yang itu disampaikan oleh para ulama dari generasi ke generasi, hingga terkodifikasi dalam buku, dan kita bisa membacanya dengan nyaman. Dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya ulama adalah ahli warisnya para nabi. Masya Allah. Berarti kalau bukan ulama, bukan ahli waris para nabi. Sehingga jika kita ingin disebut sebagai ahli waris para nabi, maka berusahalah untuk menjadi ulama. Masya Allah Pak, berat sekali. Ya berusaha sebisanya. Dalam arti, kita mengambil ilmu Nabi SAW melalui hadis-hadis beliau, keterangan-keterangan beliau, semampu yang bisa kita lakukan. Sehingga dengan itu, kita punya jatah sebagian warisannya. Karena Nabi tidak meninggalkan warisan dinar, maupun dirham. Semua hartanya disedekahkan. Innama warasul ilma. Beliau meninggalkan warisan ilmu. Karena itu siapa yang mengambil ilmu? Akhadha bihadzin wafir. Maka dia berarti mengambil jatah yang banyak. Tayyib. Begini. Kita mengenal satu teori. Dan itu teori umum. Ya. Tidak hanya berlaku dalam kajian ilmu waris. Dalam syariat Islam, termasuk juga ilmu waris secara budaya dan adat istiadat masyarakat. Siapakah orang yang paling banyak mendapatkan jatah warisan? Jawabannya adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan mayit. Begitu ya? Saya ulang. Siapakah orang yang paling banyak mendapatkan jatah warisan? Kita sepakat jawabannya. Orang yang paling dekat dengan mayit. Dan teori ini tidak hanya berlaku dalam ilmu syariat, juga berlaku dalam ilmu umum atau pembagian warisan umum. Misalnya, dalam hukum adat, orang yang paling banyak dapat warisan adalah yang paling dekat dengan mayit. Demikian pula dalam aturan agama yang lain. Ya. Meskipun mereka tidak mendapatkan bimbingan syariat, tapi mereka memahami. Orang yang paling dekat, orang yang paling banyak mendapatkan jatah warisan adalah orang yang paling dekat dengan mayit. Sebagian ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi SAW adalah ulama yang paham tentang sunnah beliau, paham tentang ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Yang paling dekat dengan Nabi SAW adalah ulama. Kenapa? Karena ulama paling banyak mendapatkan warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, seperti yang dulu pernah kita sebutkan dalam cerita yang disebutkan oleh Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Ibnu Battal bercerita tentang seorang pemuda yang meninggal di zaman Imam Malik. Dan dia seorang pemuda yang talibul ilmi, yang rajin belajar ilmu agama. Lalu pemuda ini meninggal di saat beliau sedang semangat-semangatnya mempelajari ilmu agama. Nah, ada salah satu orang yang bermimpi ketemu pemuda ini. Pemuda itu ketika dilihat dalam mimpi orang ini, dan yang bermimpi ini termasuk khiyaru ahli Madinah, termasuk tokoh penduduk Madinah. Cuman dalam cerita Ibnu Battal tidak disebutkan siapa namanya. Beliau bermimpi, beliau melihat pemuda itu turun dari langit dengan menunggangi kuda, menggunakan pakaian yang sangat indah. Seolah-olah sengaja mendekat kepadanya. Sampai setelah dekat, kemudian menyampaikan salam. Lalu pemuda itu mengatakan, Allah telah memberikan saya kedudukan disebabkan ilmu yang saya pelajari. Lalu orang ini bertanya, orang yang bermimpi ini bertanya, kedudukan apa yang Allah berikan kepada Anda? Kemudian dia menceritakan, Allah menundukkan aku di posisi yang bersamaan dengan para ulama. Kemudian beliau bercerita, yang paling tinggi adalah derajatnya Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya itu derajat para nabi. Kemudian di bawahnya itu adalah derajat para sahabatnya, para nabi. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW, sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Isa, sahabat-sahabat para nabi yang lain. Sehingga beliau berada di derajat setelah sahabat. Pemuda ini mengatakan, derajat saya dengan Nabi SAW hanya terpaut 2 derajat. Masya Allah. Hanya terpaut 2 derajat. Derajatnya para nabi, selain Nabi Muhammad SAW, derajatnya sahabatnya para nabi, baru derajatnya para ulama. Menunjukkan bahasanya, mereka termasuk di antara orang yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Baik, selanjutnya kita kembali kepada pengertian ilmu waris. Dalam perjalanannya, makna bahasa kata warisan mengalami penyempitan. Ya, di situ bukan M ya, tapi P. Mengalami penyempitan. Sehingga yang dulu mencakup ya, untuk penyebutan dengan makna yang lebih luas, namun saat ini istilah ilmu waris hanya digunakan untuk menyebut peninggalan berupa harta. Berangkat dari sinilah pembahasan ilmu waris hanya dikhususkan untuk warisan dalam bentuk harta, bukan ilmu maupun budaya. Baik, sehingga mengalami penyempitan makna. Sekarang kita akan lihat, lalu apa perbedaan istilah ilmu waris dengan ilmu faraid? Setelah mengalami penyempitan makna, istilah ilmu waris hanya dikhususkan pada pembahasan untuk peninggalan berupa harta. Selanjutnya kita akan pahami makna ilmu waris. Sebagian ulama memberikan definisi ilmu waris, al-ilmu biqismatil mawarith fiqhan wa hisaban. Ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan, baik dari sisi fikih maupun dari sisi perhitungan. Tayyib. Mas. Ilmu waris disebut juga dengan ilmu faraid. Dan kata faraid adalah bentuk jamak dari kata tunggal yang isim mufradnya adalah faridah. Isim mufradnya adalah faridah. Yang artinya kewajiban. Disebut ilmu faraid karena pembagian ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat An-Nisa, setelah Allah membahas rincian pembagian warisan, Allah mengatakan faridatan minallah. Faridatan minallah, kewajiban dari Allah. Setelah Allah membahas masalah pembagian warisan, Allah mengatakan faridatan minallah, itu adalah kewajiban dari Allah. Saya ulang, kata faraid itu jamak. Bentuk mufradnya faridah. Kenapa disebut ilmu faraid? Karena di ayat yang menjelaskan tentang pembagian warisan, Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan bahwa pembagian warisan itu adalah faridatan minallah, kewajiban dari Allah. Kewajiban dari Allah. Kemudian disebutlah ilmu faraid. Wallahu taala alam. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 11, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Tentang orang tuamu, anak-anakmu, la tadruna, kalian tidak tahu, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, siapakah di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu? Artinya apa? Dalam masalah pembagian waris, Allah Ta'ala yang menentukan. Bukan kalian. Sehingga tidak bisa berdasarkan selera kalian. Tapi ikuti petunjuk yang Allah berikan. Kenapa? Allah tegaskan. Kalian itu nggak tahu. Di antara keluarga kalian yang memberikan banyak manfaat bagi kalian itu siapa? Kalian tidak tahu. Apakah bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, atau siapa? Kalian tidak tahu. Maka ikuti saja sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Kemudian Allah tegaskan, faridatan minallah, itu merupakan kewajiban dari Allah Ta'ala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah dat yang maha aliman, maha mengetahui, hakiman lagi maha bijaksana. Sehingga ketetapan Allah disertai dengan kebijaksanaan, dan itu bukan keputusan yang sembarangan, ya. Tapi semuanya berasaskan kebijaksanaan. Tayyib. Meskipun demikian, banyak orang yang tidak mau menerima jamaah. Banyak orang yang tidak mau menerima. Dan dia merasa, ini kan hak saya, harta saya, terserah saya. Padahal, kembali kami sampaikan, kalau kamu mengatakan ini harta kamu, betul. Tapi terserah kamu, salah. Ini harta saya, terserah saya. Kalimat harta saya, betul. Silahkan kamu miliki. Tapi terserah saya, tunggu dulu. Karena kita dibatasi oleh aturan dan undang-undang. Baik, jangankan dalam pembahasan ilmu agama, dalam hukum negara saja itu berlaku. Harta di masyarakat dibatasi oleh undang-undang yang berlaku di negara ini. Anda punya uang, punya tanah. Mau pengeringan tanah, nyari izin IPT, izin pengeringan tanah, atau pengalihan fungsi tanah. Dari sawah mau dikeringkan. Bisa nggak langsung diuruk? Ini kan sawah, Pak, basah. Langsung tak uruk biar jadi kering. Bukan gitu kan maksudnya. Tapi diajukan dulu ya, ke DPR. Sampai nanti bisa dilakukan pengeringan. izin kepada warga, karena nanti tanah ini mau dipakai kandang ayam misalnya, atau mau dipakai sekolahan, atau mau dipakai masjid. Jadi ada aturan yang berlaku di sana, meskipun itu tanah kita, meskipun itu tempat kita. Itu di negara kita. Ada satu kejadian yang dulu ketika rame-rame orang melakukan rush money, ya, melarikan duit gede-gedean. Ada salah satu warga yang dia nata uangnya di kasur, terus tidur di atas duit. Nah, di foto, kemudian viral. Dan ternyata itu pelanggaran. Sehingga dia ditangkap aparat, karena ini termasuk di antara tindakan pelanggaran. Baik. Karena itulah pernyataan orang bahwa ini hartaku, terserah aku, kalimat yang salah. Ini hartaku, betul, terserah aku, salah. Karena harta kita dibatasi oleh, atau kepemilikan kita dibatasi oleh aturan. Sehingga ketika Anda memiliki sesuatu, Anda juga harus mengikuti aturan yang berlaku pada sesuatu itu. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, jamaah dimakan Allah, kita akan membahas tentang ayat-ayat seputar masalah warisan. Dan di buku ini saya sebutkan 8 ayat tentang masalah warisan. Ada 8 ayat. Ya. Tapi di mukaddimah, di sini ada 7 ayat. Anda bisa tambahkan ya, yang betul 8. Di halaman 61. Baik, coba kita baca. Di antara hal yang istimewa dalam pembagian warisan, Allah sendiri yang menjelaskan tentang warisan. Dalam 8 ayat, atau betul sekali ya, 7 ayat di surat An-Nisa. Ya. Dalam 7 ayat di surat An-Nisa. 3 ayat di antaranya menjelaskan jatah masing-masing ahli waris. Yang ini merupakan acuan utama dalam pembagian warisan. Dan ada beberapa ayat yang lainnya yang menyinggung masalah harta peninggalan. Namun tidak menjelaskan tentang pembagiannya. 3 ayat itu adalah An-Nisa ayat 11, 12, dan An-Nisa di ayat terakhir. An-Nisa ayat 11, 12, dan An-Nisa di ayat yang terakhir. Baik, insya Allah nanti kita akan baca ya. Kemudian berikutnya kita akan membaca firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 180. Yang ini turun sebelum ayat warisan. Al-Baqarah ayat 180 turun sebelum ayat warisan. Allah berfirman. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan bagi kalian idza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang di antara kalian ada tanda-tanda kematian. Intaraka khairan, jika dia meninggalkan khairan. Khairan maknanya apa? Harta. Dulu sudah pernah kita bahas di bagian paling depan buku ini. Jika kalian meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan untuk al-wasiyah, berwasiat. Lil-walidain, diberikan kepada kedua orang tua. Wal aqrabin, dan kerabat dekat. Bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Haqqan 'alal muttaqin, dan ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Tayyib. Ayat ini mengajarkan tentang tata cara pembagian harta peninggalan sebelum turun ayat warisan. Sehingga dulu sebelum turun ayat warisan, orang ketika mau meninggal, maka dia kumpulkan keluarganya. Dia kumpulkan anak-anaknya, dia kumpulkan kerabatnya, istrinya, termasuk orang tuanya, jika masih hidup. Lalu dia sendiri yang bagi. Kamu saya kasih ini, kamu saya kasih ini, kamu ini. Selesai, habis. Sehingga bisa jadi sama-sama anak laki-laki, tapi jatahnya berbeda. Tergantung orang tuanya. Itu dulu. Ketika ayat warisan diturunkan, hukum yang berlaku pada ayat ini dihapus. Mohon diperhatikan. Hukum yang berlaku pada ayat ini dihapus. Bukan ayat ini dihapus. Ayat ini tidak dihapus. Kita baca ada di surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ada di surat Al-Baqarah. Pak, ayatnya ada kok hukumnya dihapus. Nah, itu bagian dari ilmu tentang nasah dan mansukh. Ada ayat atau ada hukum yang sudah dihapus, tapi ayatnya masih ada dalam Al-Quran. Apa hikmahnya? Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, di antara hikmahnya, agar orang tetap mendapatkan pahala ketika membacanya. Orang tetap dapat pahala ketika membaca ayat ini. Dan hikmah yang lain memberitahu kepada manusia, dulu itu ada hukum kayak gini. Lalu dihapus oleh Allah hukumnya. Sehingga kita tahu betapa luasnya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir menuliskan, Ishtamalat hadhil ayah al-karimah al-amri bil-wasiyati lil-walidaini wal-aqrabin. Ayat ini berisi tentang perintah berwasiat kepada orang tua dan kerabat. وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَىٰ أَصَحِ الْقَوْلَيْنِ. Dan itu hukumnya wajib menurut pendapat yang lebih kuat. قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْمَوَارِثِ. Sebelum turun ayat tentang warisan yang ada di surat An-Nisa. فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ نُسِخَتْ هَذِهِ وَصَارَتِ الْمَوَارِثُ الْمُقَدَّرَةُ فَرِضَةً مِنَ اللَّهِ. Ketika turun ayat faraid, ini dihapus. Hukum ini dihapus. Dan faraid al-mawarith al-muqaddarah, warisan yang sudah ditetapkan kadarnya, فَرِضَةً مِنَ اللَّهِ, menjadi kewajiban dari Allah Ta'ala. يَأْخُذُهَا أَهْلُهَا حَتْمًا مِنْ غَيْرِ وَسِيَّةٍ. Orang yang mendapatkan warisan boleh mengambilnya, berhak untuk mengambilnya, min ghairi wasiyatin, tanpa harus ada wasiat. Karena sifatnya otomatis. Tayyib. Ada dua jenis keluarga yang disebutkan dalam ayat ini. Pertama orang tua, yang kedua adalah kerabat yang bukan ahli waris. Ketika turun ayat warisan, Allah menyebutkan bahwa orang tua termasuk ahli waris. Mereka bisa mendapatkan 1/6 dan 1/3. 1/6 kalau mayit punya anak, 1/3 jika mayit tidak punya anak. Atau asobah bagi ayah jika tidak ada anak laki-laki. Sehingga wasiat untuk orang tua tidak berlaku, namun wasiat boleh untuk kerabat yang bukan ahli waris. Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini. Kana la yarithu ma'al walidaini ghairuhuma illa wasiyatan lil aqrabin. Dulu tidak ada yang berhak mendapatkan warisan selain kedua orang tua, kecuali wasiat untuk kerabat yang bukan ahli waris. Fa anzalallahu ayatal mirats fabayyana miratsal walidain wa aqarra wasiyata al-aqrabin fi thuluthi malil mayyit. Lalu Allah turunkan ayat tentang warisan dan Allah jelaskan tentang jatah warisan kedua orang tua, dan Allah lanjutkan, Allah membolehkan wasiat untuk al-aqrabin, para kerabat yang bukan ahli waris, fi thuluthi mali al-mayyit, namun maksimal 1/3 dari harta mayyit. Walhamdulillahirabbil alamin. Tayyib. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, dari surat Al-Baqarah 180 kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa cara pembagian warisan di masa silam itu diserahkan kepada pemiliknya. Si calon mayit ini membagi sendiri. Kamu saya kasih sekian, kamu sekian, kamu sekian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih penjelasan. Anda bisa bayangkan andaikan itu berlaku sampai sekarang. Mungkin potensi terjadi konflik sangat besar. Anak satu dikasih banyak, anak yang kedua dikasih sedikit. Bisa berantem dia. Sudah? Dan Anda bisa perhatikan, rata-rata kasus warisan yang nggak beres itu terjadi ketika orang tidak mau dibimbing. Akhirnya masuk ke pengadilan. Makanya secara umum yang berkasus di pengadilan tentang masalah warisan, kalau nggak orang kafir, yang kedua adalah orang yang tidak mau menggunakan syariat Islam. Konflik, coba. Berbeda dengan orang Muslim yang dia punya nilai kesadaran terhadap aturan Allah Ta'ala, maka cara pembagian dia dalam masalah warisan lebih ringan. Tayyib. Karena dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan cukup mengundang salah seorang tokoh agama atau ustadz yang paham tentang masalah pembagian warisan, insya Allah itu bisa selesai. Tidak perlu keluar biaya besar, tidak perlu keluar tenaga yang besar. Apalagi, ini informasi yang saya dapatkan, para lawyer yang mendampingi kliennya dalam pembagian warisan yang bermasalah, itu kadang dapat 40%, 30%, nilainya cukup fantastis. Makanya kesempatan besar itu. Para pengacara-pengacara, kalau sudah ngurusi masalah pembagian waris, Masya Allah, panen. Karena dia bisa dapat 40%, bisa dapat 30%, nilainya sangat besar. Kemudian yang kedua, firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 7. Allah berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Lelaki memiliki bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan wanita juga memiliki bagian peninggalan dari harta ibu, bapak, dan kerabatnya. Sehingga sama. Lelaki dapat, wanita juga dapat. Mimma qalla minhu aw katsur. Baik sedikit maupun banyak. Faridatan aw katsura nasiban mafruḍa. Menurut jatah yang telah ditetapkan. Ayat ini menegaskan bahwa anak laki-laki, anak dan kerabat baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun yang masih kecil, anak-anak semuanya mendapatkan jatah warisan. Hanya saja aturannya global. Allah tidak ngasih rincian. Meskipun tidak ada, ya, dan ini aturan global, tidak ada penjelasan berapa jatah masing-masing. Baik, karena itu ayat ini membatalkan prinsip jahiliyah, sebagaimana kata Ibnu Katsir, di mana mereka hanya membagi atau memberikan jatah warisan kepada lelaki dewasa. Sementara anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan jatah warisan. Dan itu prinsipnya orang jahiliyah. Lalu Allah bantah, yang laki-laki dapat warisan, perempuan juga dapat warisan. Tanpa membedakan usia. Baik dewasa maupun masih anak-anak. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita masih menyisakan beberapa ayat yang lain yang berbicara seputar masalah warisan. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan kami sarankan Anda bisa baca-baca dulu untuk mempertebal iman kita akan kesempurnaan firman Allah Ta'ala aturan Allah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya, kami persilahkan kepada jamaah yang mau bergabung. Kita angkat telepon yang pertama. Silahkan. Silahkan, Bapak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Jadi begini, Ustaz. Saya ingin bertanya. Saya kan ada peninggalan harta warisan dari orang tua yang berupa emas 5 mayang. Setelah itu emas itu dipinjam oleh saudara saya, Ustaz, dengan janji akan dibayar sebanyak 6 mayang. Katanya akan dibayarkan setelah beberapa minggu dia pinjam. Setelah bertahun-tahun ternyata emas tersebut tidak dikembalikan, Ustaz. Dan setelah saya tagi kepada dia mengatakan bahwa orang tuanya yang akan membayarnya. Dan saya katakan bagaimana kalau emas tersebut dibayar 4 mayang saja, dan ternyata saudaranya mau, Ustaz, untuk membayarkan emas abangnya yang mengambil dan adiknya yang membayar. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz, jika dia membayar jika dikatakan dia pinjam 5 dan dia akan membayar 6, tetapi saya meminta 4 saja, Ustaz, agar tersebut bisa dibayarkan dengan mudah oleh dia. Begitu saja, Ustaz. Terima kasih. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda memberi utang dengan nilai yang lebih besar, emas 5 mayang. Namun kemudian Anda minta dikembalikan 4 mayang. Boleh enggak seperti ini? Jawabannya termasuk amal saleh. Berarti kita bersedekah untuk yang bersangkutan dengan memotong besaran nilai utang. Dan itu diperbolehkan. Boleh saja orang beri utang senilai 1 juta, nanti kembalikan 100 ribu saja. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Berarti dia sedekah berapa? 900 juta. Bahkan nggak dikembalikan juga boleh. Tapi nggak dikembalikan itu maksudnya adalah dalam rangka untuk memutihkan, bukan dalam rangka untuk memasang permusuhan. Kalau memasang permusuhan, kebencian, nah ini tidak boleh. Sudahlah, tidak usah dikembalikan. Nanti tak takih di akhirat. Jangan kayak gitu. Kalau kamu belum ridho, silakan ditakih. Dan boleh saja diturunkan nilainya. Tapi kalau minta tambahan, pinjam 5, kembali 6, tidak boleh. Tapi kalau diturunkan, boleh. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya ingin bertanya tentang pertanyaan pada satu jemaat di pertemuan pertama di bagian mukadimah. Di situ Ustaz memberikan jawaban tidak ada nilainya sesuatu yang jelas salahnya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah termasuk kaidah yang kita salah satu turunan kaidah yang kita bahas di pembahasan buku sebelumnya ataukah bukan, dan penerapannya untuk hal apa saja, Ustaz? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz, terkait barusan motivasi mempelajari ilmu tasawuf yang dari hadis dhaif, hadis itu muncul ini, Ustaz, muncul pertanyaan di diri saya. Sebenarnya penempatan hadis yang statusnya dhaif ini untuk apa saja, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Baik. Sekian, jazakallahu khairan. Wazakumullah khairan. Kaidah yang Anda maksudkan berbunyi la ibrata bidzanni albayyin khata'uhu. Enggak ada nilainya persangkaan orang yang jelas salahnya. Sehingga misalnya ada orang mengatakan, tak kirain kamu sudah makan. Makanya enggak saya kasih makan. Padahal aslinya dia belum makan. Maka persangkaan itu tidak ada nilainya. Nah, ketika persangkaan itu tidak ada nilai, persangkaan yang keliru itu tidak dinilai, maka tidak mempengaruhi keberadaan hukum. Contoh, ada orang yang membawa harta, ngambil barang. Yang menurut dia itu adalah miliknya. Setelah ketemu orang lain, dikasih tahu, ini bukan milik kamu, itu milik si A. Padahal yang dia bawa itu sudah dia makan sebagian. Maka apakah dia harus ganti rugi? Jawabannya ganti rugi. Kenapa? Kamu salah sangka. Loh, saya tak kirain ini makanan saya. Ini kotak saya, ternyata bukan. Itu kotaknya si A. Padahal dia sudah makan isinya. Maka dia harus ganti. Itu salah satu contoh penerapannya. La'ibrata bidhanni albayyin khata'u. Tidak ada nilainya prasangka yang sudah jelas salah. Nah, apakah ini juga masuk pada pembahasan buku sebelumnya? Wallahu alam, enggak kami sebutkan di buku tentang atau buku kumpulan kaidah-kaidah sebelumnya. Karena wallahu alam, ini tidak hanya terkait dengan pembahasan masalah muamalah, tapi juga terkait dengan pembahasan yang lainnya. Selanjutnya, terkait posisi hadis dhaif. Sebenarnya sejauh mana penempatan hadis dhaif? Hadis yang tadi kita sebutkan, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'idah wa'allimuha. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah fara'id dan ajarkan kepada yang lain. Disebutkan oleh Ibnu Majah, dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Tapi pernyataan dinilai dhaif ini kan sifatnya ijtihadi. Menurut sebagian ulama itu belum sampai tingkatan dhaif. Sebagian ulama yang lain menilai itu sudah sampai pada tingkatan dhaif. Sehingga ketika di situ masih dalam tahapan masih dalam ranah ijtihad, maka kita sebutkan berdasarkan keterangan mereka. Sebagaimana dalam bab fikih kita sah-sah saja sedang membahas fikih Syafi'i, tapi kita bahas, kita tambahkan keterangan dari fikih Hambali atau fikih Hanafi yang mungkin bisa jadi itu saling bertabrakan. Loh, kok bisa kayak gini? Nah, itu dalam rangka untuk belajar, membandingkan. Lalu kita jelaskan masing-masing latar belakangnya. Dengan demikian kita akan lebih terbuka cakrawalanya, wawasannya. Di sini ada khilaf, ada sebagian yang menilai A, ada sebagian yang menilai B. Baik. Selanjutnya, bisa jadi ada hadis yang dhaif dari sisi sanad. Artinya, kita tidak boleh menyebut itu sabda Nabi SAW dengan tegas. Meskipun bisa jadi maknanya benar. Sehingga terkadang ada ulama yang menyebutkan, ini hadis dhaif. Tapi secara makna kami benarkan. Anda bisa buka Bulughul Maram yang paling gampang. Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di Bulughul Maram ada nggak bahas hadis dhaif? Banyak sekali. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri yang kadang menilai hadisnya dhaif. Namun kenapa beliau sebutkan? Karena itu sejalan dengan kesimpulan fikih dalam madhab Syafi'i atau kaidah fikih yang berlaku. Seperti misalnya, najis air yang suci, jika kemasukan benda najis, kapan dia berubah jadi najis? Dia berubah jadi najis jika berubah bau, salah satu dari tiga sifat ya, bau, rasa, atau warna. Maka dia berubah jadi najis. Baik. Ada hadis tentang ini, riwayat Baihaqi, dan statusnya dhaif, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Dan beliau kasih keterangan dhaif. Namun para ulama mengatakan ijma' ulama, ijma' sahabat, bahwa benda suci yang kemasukan benda najis dan berubah salah satu dari tiga hal ini, maka dia statusnya jadi najis. Nah, yang kita jadikan dalil ijma'nya. Sekalipun hadisnya dhaif. Dan menyebutkan hadis itu dalam rangka untuk mengambil kesimpulan yang benar dalam hadis itu, wallahu a'lam, para ulama membolehkan. Meskipun sebagai bentuk adab, kita tidak menegaskan Nabi SAW bersabda demikian. Karena kita juga masih dalam posisi ragu. Betulkah itu sabda Nabi SAW? Karena ada sebagian ulama yang menilainya sebagai hadis yang dhaif. Ya, itu pertimbangan yang bisa kami berikan. Kenapa ada hadis dhaif dalam buku pengantar ilmu waris. Pertama itu masih dalam ranah ijtihad. Yang kedua adalah dalam rangka untuk menggali maknanya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Zakaria di Aceh, Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan Pak Zakaria. Ini ada dua pertanyaan, Ustaz, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, berkaitan dengan istri saya. Dulu dia masih kelas 6 SD, kena tsunami, Ustaz. Dia, kedua orang tuanya meninggal. Setelah itu, dia tidak memiliki saudara, Ustaz. Dia perempuan, anak perempuan tunggal. Kemudian, tanah orang tuanya itu dijual. Kemudian dibelikan oleh saudaranya sepetak tanah di bandarnya juga, Ustaz. Kemudian diberikan bantuan oleh pemerintah berupa rumah bantuan, Ustaz. Bagaimana status dari kepemilikan rumah dan tanah tersebut, Ustaz? Apakah ada hak dari pamannya sebagai wali, karena dia merupakan anak tunggal perempuan, Ustaz. Dan saat tsunami, kedua orang tuanya meninggal, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, ada seseorang berhutang, Ustaz. Berhutang berupa emas senilai 15 gram. Kemudian, namun dia tidak bayar-bayar, Ustaz. Kemudian, karena dia memiliki harta warisan yang belum juga terjual, Ustaz, bisa tidak kita mintakan kepada adik laki-lakinya yang lumayan ada untuk membayarkan hutang kita senilai 12 gram, Ustaz. Kemudian nanti apabila tanah warisan tersebut sudah laku, Ustaz, baru dibayarkan kepada adiknya senilai 15 gram, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Wajazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Untuk kasus yang pertama, posisi istri bapak yang orang tuanya mendapatkan musibah terkena tsunami hingga meninggal, kita doakan semoga Allah Ta'ala menjadikan kematian beliau sebagai kematian yang baik. Rahimahumullah. Kemudian orang tua meninggalkan tanah, lalu tanah itu dijual oleh pamannya dan digantikan dengan tanah yang lain. Maka 100% tanah itu menjadi milik, atau tanah itu menjadi milik putrinya. Nah, apakah ada hak untuk paman-pamannya? Saya koreksi ya. Tanah itu menjadi hak milik putrinya. Apakah ada hak untuk paman-pamannya? Karena ini adalah tanah warisan, maka anak perempuan seorang diri, dia hanya mendapatkan maksimal setengah. Sisanya diserahkan kepada saudaranya mayit. Sehingga pamannya, bibinya yang merupakan saudara dari orang tuanya berhak untuk mendapatkan bagian dari warisan setengahnya lagi. Nah, mengenai pembagiannya, insya Allah nanti kita akan bahas di masalah perhitungan tentang warisan. Tapi intinya, istri bapak hanya mendapatkan setengah. Kemudian untuk rumah bantuan dari pemerintah, karena ini bukan asal usulnya dari warisan, tapi bantuan dari pemerintah untuk para korban tsunami, insya Allah 100% dimiliki oleh istri bapak, sehingga boleh ditempati, boleh ditinggali, dan paman tidak punya hak dari rumah itu. Tapi untuk tanah peninggalan orang tuanya, paman punya hak, karena saudara mayit punya hak waris, setelah diserahkan kepada anak perempuan sendirian, yang cuma satu orang berarti setengah, sisanya dikasihkan kepada saudara mayit. Wallahu a'lam. Kemudian untuk utang emas 15 gram yang lama nggak dibayar, boleh nggak Anda takih dari saudaranya yang utang? Jawabannya boleh, selama saudara yang utang ini mau. Berarti dilakukan hawalah, pengalian utang. Sehingga yang Anda lakukan begini, sudah, daripada saya takih kamu nggak ada kejelasan, saya minta ke adikmu. Nanti kalau kamu sudah dapat harta hasil penjualan warisan, ya silahkan urusannya dengan adik kamu. Silahkan. Boleh seperti itu. Cuman masalahnya adiknya mau atau tidak. Kalau adiknya nggak mau, ya Anda masih punya masalah di situ. Karena ternyata saudaranya nggak mau untuk ngasih. Tapi kalau adiknya mau, silahkan Anda terima. Dan sah. Dan hanya boleh menerima senilai emas yang pernah diutangkan. Dulu diutangkan 15 gram, maka terima 15 gram. Baik, nah sekarang yang jadi masalah tadi, adiknya diminta untuk melunasi dengan nilai yang lebih sedikit, 12 gram. Nah nanti, sang kakak diminta untuk melunasi dengan nominal yang sama. Boleh atau tidak? Paham insya Allah ya? Baik, saya ulang jamaah. Pertanyaannya kayak gini ya. Si A utang kepada si B senilai 10 juta. A utang B senilai 10 juta. Baik. B nagih A. Tapi A ini susah ketika ditagih. Nggak punya duit. Sudah? Akhirnya B nagih C. Yang C ini merupakan saudaranya A. C, gini saja, saya butuh duit cepat. A utang ke saya 10 juta. Ini saya mau tagih 9 juta saja. Saya anggap lunas, 9 juta. Ya. Kemudian dibayari oleh C 9 juta. Nah, nanti kalau A punya duit, maka A membayar ke C 10 juta. Berarti C untung berapa? 1 juta. Boleh nggak kayak gini? Riba. Kenapa? C nalangi utangnya A senilai 9 juta, tapi dia mendapatkan bayaran senilai 10 juta. Dan itu termasuk riba. Karena itu praktek seperti ini hukumnya dilarang. Sehingga yang lebih tepat, Anda memberi utang 15 gram, ya Anda minta bayaran 15 gram. Wallahu ta'ala alam. Baik. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya, gimana hukumnya seorang pasang suami istri yang satunya selalu menjaga ibadah, yang satunya tak mengetahui hukum syariat agama, maksudnya tak sholat, tak puasa, tak apa gitu Ustaz. Apakah harus bercerai, wajib bercerai, atau kalau karena urusan agama, urusan duniawi, untuk bercerai kan lebih susah Ustaz. Apa kata hukumnya di akhirat nanti bagi istri, apakah ikut berdosa gitu Ustaz? Baik. Dengan suami yang tidak sholat gitu. Bisa diulang Bu, nggak sholat, nggak pernah sholat? Nggak tahu. Cuma agama meskipun sudah 3 tahun dikasih waktu Ustaz, memohon untuk belajar untuk mengikuti syariat agama gitu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Nah. Baik. Waalaikumsalam. Baik. Suami yang nggak pernah sholat, demikian pula istri yang nggak pernah sholat misalnya, Muslim yang nggak pernah sholat, keluar dari Islam. Meskipun ada khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang benar, orang yang nggak pernah sholat, keluar dari Islam. Nah, ketika dia sudah keluar dari Islam, berarti dia murtad. Dan jika ada pernikahan, kemudian salah satu dari pasangan, baik suami maupun istri, murtad, maka mereka tidak boleh bergabung. sampai dan nikahnya menggantung, ya. Ini cerai atau tidak menggantung. Sampai ada keputusan, apakah dia mau balik lagi ke dalam Islam? Kalau meninggalkan sholat, berarti apakah dia mau mengerjakan sholat? Ataukah diputuskan untuk pisah? Kalau dia nggak mau balik, tetap nggak mau sholat, ya sudah, berarti istri punya hak untuk gugat cerai. Dan segera dia laporkan ke pengadilan. Yang kami pahami, pengadilan agama, kalau sudah urusan nggak sholat, itu cepat. Dan tidak boleh untuk dipertahankan. Karena seorang muslimah yang baik, tidak boleh menikah dengan lelaki non-muslim. Meskipun KTP-nya Islam, tapi nggak pernah sholat, maka dia statusnya keluar dari Islam. Karena itu, dalam posisi ini, sang istri ngasih kesempatan kepada suami, saya gantung nikahnya, ya, dalam arti istri memisahkan diri, kemudian ngasih kesempatan kepada suami, kalau kamu tetap nggak mau sholat, maka saya gugat cerai. Tapi kalau suami mau sholat, dia bisa rujuk lagi. Dia bisa kembali. Tanpa harus melakukan gugatan cerai. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini saya punya kasus. Jadi ayah saya sudah meninggal. Meninggalkan istri dan satu anak laki-laki, dua anak perempuan. Sama satu rumah dan kebun dan beberapa tanah. Terus ibu saya nikah lagi. Terus rumah itu direnov sama bapak yang kedua. Lalu bapak yang kedua ini meninggal, lalu saya renov lagi. Sama bapak yang kedua ini punya anak satu laki-laki. Jadi pembagian rumah ini, rumah yang direnov ini dihibahkan ke saya sama orang tua dan kakak yang cowok yang pemegang waris. Saya bingung baginya gimana gitu. Ustaz, ini kan dihibahkan tapi ada harta dari bapak yang kedua juga. Sedangkan dia kan punya hak buat adik saya yang laki-laki itu yang dari bapak kedua. Apa harus dibalikin atau enggak Ustaz? Gitu. Baik. Ustaz ya. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilakukan pembagian, kami sarankan satu, ditegaskan dulu, ya, mana yang merupakan peninggalan bapak Anda yang meninggal lebih awal, mana harta peninggalan ibu, dan mana harta dari bapak yang kedua. Atau suami ibu. Sehingga setelah kita temukan ini, maka nanti akan bisa diketahui jalur masing-masing. Adik Anda dari ibu, ya, berarti saudara seibu, setelah ibu nikah lagi, dia mendapatkan jatah warisan dari ibu Anda dan suami ibu yang kedua. Sedangkan Anda bersama saudara Anda, satu laki-laki, dua perempuan, mendapatkan warisan dari ayah Anda dan ibu Anda. Nah, sehingga kalau sudah ditegaskan seperti itu, sudah dijelaskan seperti itu, insya Allah nanti jalurnya kelihatan. Teknisnya gimana, Pak? Biar kita bisa tahu ini warisan bapak, ini warisan suami satu, ibu, dan suami dua. Kesepakatan. Anda kumpul bersama, kemudian ditelusuri sebisanya. Sudah? Setelah mereka sepakat, diinventarisir, ya. Harta dari suami pertama ini. Harta dari suami yang kedua ini. Harta dari ibu Anda ini. Diinventarisir. Yaitu tidak harus detail, pakai angka kasar, tidak apa-apa. Piring ini milik siapa? Ya, kalau kayak gitu langsung ikutkan saja ke ibu. Yang kecil-kecil misalnya. Tapi kalau misalnya biarkan aja di rumah itu, nanti siapapun yang mau pakai silahkan, insya Allah tidak masalah selama semuanya ridho. Sehingga dengan cara seperti ini nanti akan ketemu jalurnya. Nah, selanjutnya Anda bisa ngajak seorang ustadz atau siapa yang paham dengan kasus ini untuk minta penjelasan gimana teknis pembagian warisannya. Nanti anak dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Insya Allah dengan cara itu akan meminimalisir terjadinya potensi sengketa. Dan kami ingatkan, hibah dari orang tua, namun serah terimanya dilakukan setelah mati, berarti itu statusnya wasiat. Dan wasiat untuk anak yang merupakan ahli waris tidak sah. Sehingga apa yang sudah dihibahkan kepada Anda, sebaiknya dikembalikan untuk kemudian dibagi sesuai dengan pembagian waris. Wallahu ta'ala alam. Nah, coba kita baca pertanyaan dari WA. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bolehkah mengklaim harta warisan yang sudah lebih dari 10 tahun yang lalu karena yang meninggal dulu tidak mewasiatkannya dikarenakan tidak tahu atau tidak punya ilmu syariat tentang waris? Jazakallahu khairan. Wajazakumullahu khairan. Jadi klaim warisan itu bukan klaim ini milik saya, bukan ya. Tapi klaim saya keturunan itu. Saya ahli warisnya itu. Makanya dalam proses persidangan tentang masalah warisan, itu cukup surat bukti hubungan antara ahli waris ini dengan mayit. Sehingga bukan ngeklaim ini milik saya, ini harta saya, bukan. Tapi hubungannya. Apa hubungan kamu dengan mayit? Anaknya kah? Istrinya? Atau suaminya? Atau saudaranya? Nah, kalau ada bukti, selesai. Nah, biasanya pengacara, kalau dia akta tidak punya, ya kakak tidak ada. Nah, biasanya kan bukti itu kakak, akta, dan seterusnya. Maka bisa dia datang ke notaris, kemudian membuat surat pernyataan, saya adalah anaknya si A. Diajukan, dapat. Ketika sudah diakui, dia adalah anaknya. Dan nanti tentu saja ada saksi dan seterusnya, tetangganya, atau siapa yang menjadi saksi. Makanya, klaim itu tidak dilakukan dalam bentuk mengklaim kepemilikan harta, tapi mengklaim hubungan antara dia dengan si mayit. Selanjutnya pembagiannya nanti akan ditentukan oleh pihak pengadilan. Dan hubungan itu tidak pernah putus, jamaah. Meskipun berlangsung selama bertahun-tahun, artinya dilupakan selama puluhan tahun. Ya. Karena yang namanya anak tetap anak. Sekalipun dilupakan selama 10 tahun, 20 tahun. Nggak pernah ada pembagian. Anak tetap anak. Saudara tetap saudara. Keturunan tetap keturunan. Saya itu cucunya. Dulu waktu bapak-bapak kami masih hidup, nggak ada menyinggung warisan. Setelah itu, mereka meninggal semuanya. Warisan kakek belum pernah disentuh sama sekali. Cucunya sekarang yang dapat. Nah, cukup dia ngasih penjelasan. Saya cucunya si A, hubungannya seperti ini. Nanti dia akan berhak untuk mendapatkan warisan. Dan tidak ada istilah mantan cucu, meskipun warisan itu tidak dibagi selama 10 tahun, 20 tahun. Karena cucu tetap cucu, keturunan tetap keturunan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.